Cing, ku hidup. Ku budak ngorak terpelajar. Ai dunya mana? Cing. Dunya aki? Ya. Yeah. Ya iya anu katinggal sadayana kulon wetan kidu kaler luhur hanap. Gunung cai seuneu jeung sajabana ta eta mah salarasna kapurna. Oh, katena. Eta mah kapurna, kapurna dunya eta mah. Dupi dunyana anu mana? Pamedi percanten mangaran kaula teh Abimanyu aki. Abimanyu. Laras. Di mana? Di Plengkawati. Ai Plengkawati teh nagara kasatriaan. Kasatriaan ulah. Kareh kabanasapon ku nagara naon? Nagara Amarta. Oh oh oh, urang Amarta. Laras. Nagara Sohor eta mah ulah. Dupi Tuang Rama saha? Kangjeng Rama kakasihna teh Arjuna. Anu jadi ais pangampih di wewengkon Madukara. Oh, Madukara teh daerah. Leres. Kaadipatian. Imalan. Eta. Masih kene karek kabanasapon ku Amarta. Imalan. Aya naon ieu teh? Ke dupi ieu teh pertapa naon aki? Ieu teh. Pertapan Tibrasara. Beres. Ai hartina Tibra teh genah teuing. Tengtrem. Tengtrem ayem. Sara syariat. Deh eta. Sabab dina syariatna ieu teh dunya. Leres. Cing, ku hidep. Ku budak ngorak terpelajar. Ai dunya mana? Dunya aki. Ya. Ya iya anu katinggal sadayana kulon wetan kidu kaler luhur hanap. Gunung cai seuneu jeung sajabana ta eta mah salarasna kapurna. Oh, katena. Eta mah kapurna, kapurna dunya eta mah. Dupi dunyana anu mana? Dunyana mah tempat riweuh. Tempat harengheng. Tempat harengheng eta dunya laras. Nu matak jelema cenah geuning hayang salamet ti dunya nepi ka akhirat. Nya eta ti tempat riweuh nepi ka alam tenang. Lamun urang hayang salamet di tempat riweuh atuh ulah ka bawa riweuh, ulah hayang komombung. Ulah ka bawa harengheng urang. Acan ka harto sok tanyakeun jadi ieu mah kapurna. Kapurna mode kendaraan mobil jeung sagala rupa kapurna. Ai riweuhna teh dunya eta mah. Contona pek ayeuna hidep boga kapur atawa muli kapurna, muli mobil. Tadi dinya bakal datang ka riweuh naon kudu ngumah, kudu mayar pajak. Kudu ngomayan, mayar cicilan. Oh eta riweuhna dunya teh. Oh kitu. Ya. Timalang. Riweuhna ta eta. Tasangkan ulah riweuh kumaha hirup kudu rido cicing dina aturan anjeunna. Hirup kudu ikhlas cicing ini skenario anjeuna. Turut perintahna jauhan laranganana. Laras. Aki. Parantos sabaraha lami aya oh, lila. Wow. Lila aki mah aya di dieu. Lami lukutan taun atuh kulah. Kahartos pisan jadi urang sangkan ulah riweuh teh. Ulah riweuh teh cing apa? sabab eta kariweuhan teh bakal nungtun Raja Wisuna ka urangna numatak tenangkeun jiwa. Ha? Laras. Moal bisa dibasmi eta kariweuh teh. Iwati urang nya eta kudu jadi jelema daekan. Ta eta cicingina skenario pangeran teh. Daekan kumaha? Dipiwarang ku pangeran kudu daek, dititah ku setan oge kudu daek. Ya. Aduh, teu acan kahartos. Eh. Oh, acan angeus ngomongna. Jadi dipiwarang ku pangeran kedah kersa, dipiwarang ku setan kudu daek. Duh, eta. Jadi dipiwarang ku pangeran daek migawena. Dititah ku setan daek nolakna. Hartina jadi gawe teteh. Jadi amal. Laras. Datang perkara ka hidep eta teh proyek. Pikeun kasalametan dunya jeung akhirat. Ulah dunya unggul palebut proyek teh. Proyek ye. Laras. Kahartos. Nah, da moal lila urang hidup di dunya teh. Mawa naon urang di dunya? Nyanak amal. Ah, ceuk saha. Make nyanak amal nu teh di mana mimitina? Keur naon asal ti Allah mulang ka Allah hay mawa amal mah. Kapan ti ditu teh? Datang buligir. Balik oge nya dibohehan ge kunu hirup lako jitu munapuroda ngaliginjing teu sanak teu keluarga teu emang teu alok teu solenang-solenang acan dibohehan ge kunu hirup. Jadi eta amal tinggalkeun maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun gadingna pek tinggalkeun jasa-jasa nu hade eta boh ka nagara ka bangsa eta teh tuturkeuneun keur jelema nu sapaneurieun urang. Alah eta malah dicatet engke ku sejarah. Laras. Laras bakal nyamuang seungit ka mana-mana terus nepi ka akhir zaman anjeun dikenang di jieun sejarah lamun amal anu hade boh amal goreng oge kitu. Seungit nak bakal natrat amun amal goreng bau nak bakal natrat. Ade na goreng lagi bakal natrat. Laras aki atusakan tenane kaula teh bade nganyerek di dieu nyusun ilmu udag pangabisa. Hoyong kaula dugi katutasna ilmu panemu jampe pamake supaya hirup guna. Jeung mangpaat keur balarea hoy runas an pauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Wah, katenar. Nuhun aki kinten-kinten ditampi. Omah. Aikersa mah. Sarengna deui. Naon? Kaula teh aya dina kaprihatinan aki. Manawi aya jalan kaluarna. Now. Kaula teh nuju di benuan ku sepuh. Atuh da moal pati-pati kolot baeut beureun benu upami teu salah mah urangna. Nah, naon kasalahan teh? Sabab hakim geus netepkeun naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Hay margi na mah kaula teh dipiwarang nikah nolak. Dititah kawin nolak. Laras da teu acan aya maksad. Teu acan aya birahi ka istri kaula kedah bojoan aki. Eta nyapangpangna mah eta pibojoeun teh putrana musuh. Musuhna Kangjeng Rama. Putra Raja Astina, putri Raja Astina. Bari ditikahkeun ka kaula ai kaula nolak teh ieu mah da. Upami ditinggal ku kacamata politik ieu teh yakin kaula teh bakal diala nyawa dipetik pati di nagara Astina. Leres. Maklum di ditu teh katingker ku musuh-musuh. Kitu aki hay Kangjeng Rama nganukur senangna wungkul anu katingali dina bayanganana. Leres eta. Tah ku kituna kaula. Bade sakan tenan we naroskeun hapa madegan kaula kitu teh lepat atanapi. Hehehe, ai salah mah henteu. Wajar ai ku kitu teh apa. Leres curiga. Sumuhun atuh jalan kaluarna kedah kumaha? Jalan kaluarna laras gugu ka hayang kolot. Eta ulah baha ka kolot. Ulah ngapa? Gugu kumaha da kolot teh teu bogoh sepuh. Ulah nuturkeun bogoh atuh. Ieu mah hormat we kanu jadi kolot. Kawajiban. Lamun jelema hormat kanu jadi kolot. Bakal bamblas kaitu naoge. Bakal bagja. Moal loba hijab, moal loba hahalang. Dina aya hahalang naoge baris aya pitulung. Bi kudrotillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi pardotillah. Leres. Bi hikmatillah, bi mujizatillah. Bi aunillah, bi ilmillah, wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dah. Sae kulan. Jadi kedah ngaliwatan heula hese capek. Ya hoo. Sagala rupi ge perjuangan. Naon rupa perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Kudu ngaliwatan hese, capek, susah, payah, pait, getir, lara, balangsa. Memeh hayang peurah teh peurih heula, memeh hayang ngakeul teh ngakal heula. Sunda kaula teh bakal diala nyawa ku saha ku musuh. Percaya henteu ka pangeran. Percanten maha dina sagalana. Pangeran tinggali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utakna ati uningaeun. Biaunilah teh eta kalayan pitulung anjeuna. Moal heseun anjeuna mah tong boro nulungan maneh. Ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu make dekol-dekol acan, cukup ku kun nepi ka payakun. Walah sakitu ulah. Gemlengkeun atuh ulah ragu-ragu, ulah dimang-mangan deui eta ayat-ayat anjeuna. Ulah cangcaya. Cangcaya silaka kaituna. Kudu gemleng. Leres. Ai ngaran-ngaran gemleng mah teuneung ludeung hanteuringrang. Saperti anjeun jadi satria sanajan korban di medan danalaga, heh teh teuing. Ulah sieun komo wani urang. Leres. Sepuh. Jadi kedah digugu heula we pe. Gugu we. Gugu heula we. Tuang Rama. Ai tadi mah anjeun teh ngan ukur karek curiga lain. Leres, karek curiga. Taena mah dinyatakeun datangan hayang nyaho ka astina. Tepungan awewena jawabanana engke bakal aya. Hade jeung gorengna. Kasaksi ku sorangan. Moal cenah. Jadi ulah cenah atuh. Ulah ukur beja da naon teh. Mun dina agama mah yeuh lolobana jelema dina agama ieu teh doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris. Teori wungkul. Tah geu hidup mah tong teori wungkul pek jeung pelaksanaanana jeung pangalaman. Geura nyatakeun. Ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh, yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Cenah geuningan sikolot ke di mana aya nog ngagorolong ka tonggoh, tah bakal eces jentre pertela ngemang boleh. Eta ulah nu lain-lain da kolot baheula mah ngomongna teh mah nya aya nog ngagorolong ka tonggoh. Kusariwat mah teu mungkin teh teh. Syariat mah teu mungkin, tapi eta teh hiji filosofi. bacaan manusia anu malalikir batur mages ngagorolong gorolong kenok katongoh tu satelit satelit temurukana tina satelit ngamonitor keayaan dunia dilaporkan kana radar tina radar bagikan ka unga imah ngan di unga imah kuduaya antenu leres eta teh ilmu wungkul lamun dipikiran mah tak urang oge ieu teh kabeh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid leres ulah boga rasa teu dipocongok anjeun ku pangeran cing gemleng geura sok percayana teh eta pentingna agama teh sing yakin teh ieu mah agama aya menterina nu dakwah boh dina TV dina koran dina kieu na tapi naha kajahatan kalah beuki meuweuh kalah beuki kacau kawas daya tapi nya imalan kamuplase kabeh oge tapi parendene kitu keur hidup mah genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong eta ulah putus asa panieu teh alam riweuh teh ya jadi penolong leres jadi cinakna kaula teh kudu ludeung ka astina pek tanyakeun heula ka awewena nya anjeun teh ka tarikat haji ka pati-pati ku kaula yakinkeun heula da aya lain jodoh mah moal ngajodoh moal leres cing jodoh pati bagja silaka eta saha nu kagunganna pangeran jadi Arjuna salah anjeun salah karek cicing dina curiga karek dipapantes nya kudu ceuk nya na lain kudu ceuk lainna abeh aya panustrungan kaituna ulah ngabuntut bangkong leres pek diajar bangkong cenah ngeuhum-heum liangna pantes rek recet oge da puguh bangkong masih kena di jero liang ke di mana liang geus diheum-heum ku bangkong tabak ajar rempling tabak jempe bakal kahongkeun di dalam leres nuhun atuh aki ayeuna ikhlas ridho kaula bade mios ka astina bade nepangan eta putri aceuk lesmining puri bra tepungan heula gugu ka hayang kolot ke di mana geus digugu ka hayang kolot tabaka ebreh sagala rupa perkara doh boh hade boh gorengna